Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Nah, kita baca di yang pertama terkait dengan bab wudu hadis tentang sunnahnya bersiwak ketika wudu. Berikutnya kata beliau rahimahullahu taala, وعن عمران مولى عثمان رضي الله عنه أن عثمان دعا بوضوء بواسطة عثمان دعا بي artinya minta dibawakan ya da'a itu idiomnya banyak qada'a ila yang menyeru, mendawahi, berdoa. Kalau da'a lahu, yang mendoakan kebaikan untuk seseorang. Da'a alaih, itu mendoakan kejelekan. Kalau da'a bi, itu minta dibawakan. Utsman radhiyallahu anhu minta dibawakan. Wadu dengan fathah waw, sebagaimana di awal bab ini kita baca. Iya, bahasanya wudu dengan fathah waw itu airnya. Minta dibawakan air wudu. Wudu air wudu. Utsman minta dibawakan air wudu. Faghasala kaffaihi 3 marratin. Walaupun mencuci 2 telapak tangannya 3 kali. Tsumma tamadmada wastansaqa wastanthara. Kemudian beliau berkumur dan bersinsak dan disinsak. Perlu diingat bahwasanya istinsak dan istinsar ini 2 kata yang bila terkumpul dalam 1 kalimat maknanya berbeda. Tapi kalau hanya disebutkan salah satu, maka mengandung makna yang lain. Seperti Islam dan iman. Seperti al-birru wa taqwa. Ya. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Itu kalau dia bersatu dalam kalimat, maka maknanya berbeda. Tapi kalau disebutkan cuma salah satunya saja, maka mengandung mana yang lain. Istinsaq. Istinsaq ini memasukkan air ke hidung, memasukkannya. Wastansara, mengeluarkannya. Ini, kalau tergabung dalam 1 kalimat, 2-nya, maka istinsaq itu memasukkan air ke hidung, istinsara mengeluarkannya. Tapi kalau kita dapatkan dalam sebagian nas, sebagian hadis, misalnya disebutkan salah satunya, istinsaq berarti maknanya memasukkan dan mengeluarkan. Atau kalau kita bertemu dalam 1 hadis hanya disebutkan istinsaq berarti 2-duanya. Memasukkan juga dan mengeluarkan. Ini diingat. Ini beliau di sini berwudu, berkumur, kemudian masukkan air ke hidung, kemudian mengeluarkannya. Tsumma ghasala wajhahu 3 marrat, kemudian mencuci wajah 3 kali. Semoga saja dahulu ilal yumna, kemudian mencuci tangan kanannya ilal mirfaq. Ya ila, sekali lagi yang sering kita baca bermakna ma'a. Bermakna ma'a. Ya ini bersama dengan sikunya. Ya, bukan sebagai batasan tapi bersama dengan sikunya 3 kali. Kemudian tangan kiri juga misalnya seperti itu. Semoga sabir asih, kemudian beliau mengusap kepalanya. Semoga sehari jilal jumna, kemudian mencuci kaki kanannya. Ila sama. Ila bermana ma'a. Ila bermana ma'a. Al-Ka'bain. Jadi bersama dengan 2 mata kakinya. Diikuti cuci. Salah semara. Kemal yusra misla dalik. Kemudian kaki yang kiri juga seperti itu juga. Sumaqala kemudian beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a. Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu, nahwa wudu'i hadza, ya seperti wudu'ku ini, muttafaqun alaih. Qanabila rahiman rahimakumullah, Kitabul Maram sebagaimana kita baca sebagian hadis sudah kita lewati. Ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah memang sebagaimana di awal dalam mukaddimah ingin meringkas. Iya, sehingga beliau sebutkan hadis-hadis hanya syawahid yang ada. Hanya inti-inti yang terkait dengan bab. Sehingga beliau ringkas. Seperti hadis ini sebetulnya ada lanjutannya dan sudah kita baca dalam Umdatul Ahkam. Iya. Kata Utsman, ra'aitu Rasulullah sallam tawaddo'a nahwa wudu'i hadza. Kemudian apa? Tsumma qala man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza tsumma shalla raka'ataini la yuhaddithu fihima nafsuhu wa nafsuhu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berwudu seperti wudu ini, kemudian dia sholat 2 rakaat dalam keadaan tidak membetikan dalam hatinya perkara-perkara dunia ketika berwudu dan sholatnya, maka diampuni dosa yang telah lalu. Itu kesempurnaan hadisnya. Sehingga Syaikh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarahnya menyatakan, law annahu dzakara hadza la afada faidatan kabirah. Kata Syaikh rahimahullah dalam syarah Bulughul Maram, kalau seandainya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan ini, menyebutkan tambahan hadis, kesempurnaan hadis, iya, ini saya akan memberikan faidah yang besar. Iya, tambahan hadisnya tadi, Rasulullah kemudian berkata, barang siapa yang berwudu seperti wudu ini, kemudian sholat 2 rakaat, dan tidak membetikan di hatinya perkara-perkara duniawi ketika sholat dan wudunya, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nah, sehingga sebelum kita lupa, berarti dari tambahan yang tidak termaktub ini menunjukkan apa? Keutamaan wudu yang sempurna. Keutamaan wudu yang sempurna. Wudu yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW dilakukan dengan sempurna. Iya. Kemudian sholat 2 rakaat setelah wudu, itu sebab, di antara sebab datangnya ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Wudu yang sempurna kemudian diiringi dengan salat 2 rakaat badal wudu, iya, ada sebab, di antara sebab diampuni dosa. Tadi dengan catatan tidak membetikan di hatinya perkara-perkara dunia ketika wudu dan salatnya. Berikutnya, yang kedua, hadis ini beliau rahimahullahu ta'ala ingin menjadikannya sebagai asal dalam bab wudu. Umdah, pokok dalam bab wudu adalah hadis ini, beliau sebutkan. Iya, adapun hadis-hadis yang setelahnya adalah mukammilat yang menyempurnakan hadis ini. Saya ulangi, Al-Hafidz rahimahullah menyebutkan ini sebagai umdah, sebagai asal, pokok. Ya, bab wudu adapun hadis-hadis lainnya itu adalah mukammilat. Ya, menyempurnakan hadis ini. Asy-Syaikh bisa yuzkat. Adapun di dalam Umdatul Ahkam yang sudah kita baca, Ada satu lagi hadis yang umdah, itu hadis Abdullah bin Zaid. Hadis Abdullah bin Zaid. Bisa anda lihat nanti. Ya, satu lagi hadis yang umdah dalam bab wudu' hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Ikhwan rahimun rahimakumullah. Karena disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yambaghi li talibil ilmi an yahfadha fi kulli babin min ababil ilmi aslan. Iya, kata beliau rahimahullahu taala, seyogianya bagi seorang talibul ilmi itu menghafal di setiap bab-bab ilmu satu usul, satu umdah hadis. Iya, misalnya ini. Dalam masalah apa misalnya? Dalam masalah wudu hadis Utsman dan hadis Abdul bin Zaid. Dalam masalah salat misalnya nanti hadis Abu Hurairah amusi salatahu. Dalam masalah haji misalnya hadis Jabir radhiyallahu anhu. Minimalnya sebab da umdah yang inti dan pokok dari hadis dihafal. Berikutnya hadis ini yang tadi kita baca, hadis Utsman radhiyallahu anhu, ishtamala ala al-wajibat wal mustahabbat, mencakup perkara-perkara yang wajib dalam wudu dan perkara-perkara sunnah dalam wudu. Nah, ada yang disepakati kewajibannya seperti mencuci wajah. Nah, kemudian mencuci tangan, mengusap kepala, mencuci kaki. Ada yang disepakati kesunahannya mustahab. Ya, seperti mencuci anggota wudu 3 kali 3 kali. Taslifil a'dha. Taslif ghusl a'dha. Ya, 3 kali 3 kali ketika mencuci anggota wudu selain kepala, ini sunnah. Ada yang mukhtalafun fi, ada yang diperselisihkan tentang hukumnya. Ada yang menyatakan wajib, ada yang menyatakan sunnah, ya, seperti berkumur misalnya, istinsak. Tapi intinya hadisnya mencakup perkara-perkara yang wajib dan sunnah dalam wudu. Rincian nanti di hadis berikutnya. Berikutnya, yang terpenting juga dalam hadis ini ada satu pembahasan yang ada dalam bab wudu. Tentang kewajiban dua adalah hadis ini di antara dalil yang menunjukkan tentang harusnya, wajibnya tartibul a'dha wal mualah. Iya, diwajibkannya berwudu dengan tartib sebagaimana urutan dalam ayat. Wajah dulu, tangan dulu, kepala baru kaki, dan mualah. Ya, jadi mualah itu ini berurutan dengan tanpa jeda. Ya, dengan apa? Thumma. Ini menunjukkan setelah berkumur, cuci wajah. Cuci wajah, kemudian cuci tangan. Beriringan dengan tanpa ada jeda yang lama. Berikutnya, ada satu pembahasan yang disebutkan Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahallahu taala dari hadis ini. Yaitu yang pertama, hadis ini menunjukkan bolehnya berwudu li qasdit ta'lim. Bolehnya berwudu dengan niat mengajari orang lain. Seperti di sini dalam hadis Utsman bin Affan yang minta untuk para tabi'in ketika minta untuk dicontohkan bagaimana tata cara wudu Nabi. Ketika mereka minta dijelaskan bagaimana tata cara wudu Nabi, Utsman pun radhiyallahu anhu minta dibawakan air untuk berwudu. Iya, li qasdi ta'lim. Sebagai apa namanya? Untuk mengajari mereka. Sehingga dari sini juga ada faedah berikutnya yang menunjukkan apa? Di antara tariqah ta'lim adalah ta'lim bil fi'il, bil qaul wal fi'il, dengan praktek. Ketika mereka bertanya, Utsman tidak hanya menjelaskan dengan lisan, tapi minta dibawakan air wudu kemudian dipraktekkan bagaimana wudunya. Ta'lim bil fi'il. Masalah yang boleh sebutkan adalah, lalu apakah boleh salat liqasdi ta'lim? Kalau wudu ada nasnya, bagaimana hukumnya salat liqasdi ta'lim? Yang ngajari anak-anak misalnya. Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala menyebutkan, kalau seandainya diputus-putus, ya, dia salat Allahu Akbar, diputusnya begini nak caranya nak, terus Allahu Akbar dia ngomong lagi misalnya, terus baca Al-Fatihah. Iya, kalau dengan diputus-putus seperti itu enggak masalah. Nah, dan mereka ngajari anak-anak atfal itu diputus-putus. Tetapi yang aula, yang aula, yang afdal, kata beliau rahimahullah, ya dia memang niatkan ibadah. Diniatkan ibadah. Ya mungkin diajarinya pas ketika sholat duha misalnya. Jelas dia niatkan sebagai ibadah, bukan hanya sekedar ta'lim. Dan beliau ingatkan rahimahullah ta'ala dalam surah Bulughul Maram yang banyak dilanggar oleh banyak orang, yaitu haramnya menampilkan orang yang sedang sholat dalam drama-drama, ya, mungkin sinetron-sinetron, film-film, menampilkan orang sedang sholat. Apa yang dilakukan sebagai mereka, kata Syekh rahimahullah ta'ala? Iya, menampilkan orang sedang sholat sebagai bentuk drama, ini haram. Hukumnya haram. Nah, intinya tidak boleh, kata beliau rahimahullah, menjadikan ibadah, amal ibadah sebagai ya penampilan drama tadi. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Hafidz rahimahullahu ta'ala, wa an Ali radhiyallahu anhu fi sifat wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sekarang baru tambahannya yang merinci, ia menyempurnakan hadis tadi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menerangkan tentang tata cara wudu Nabi sallam, terkhusus masalah mengusap kepala. Qala, wa masaha bi ra'sihi wahidatan, Rasul sallallahu alaihi mengusap kepalanya satu kali. Ahraja Abu Daud, Ahraja Tirmizi, wa Nasa'i bi sanadin sahih, wa qala Tirmizi innahu sahhu syai'in bil bab. Dan hadis disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, yang menunjukkan apa? Di dalam hadis Utsman mutlak. Di sini dalam hadis Ali muqayyad, bahwasanya mengusap kepala itu satu kali. Dalam hadis Utsman tadi bagaimana disebutkan Thumma masaha biraksihi. Tidak dijelaskan. Ya, berapa kalinya? Di sini ditetangkan. Kaidnya satu kali. Thumma biraksihi wahidatan. Yang menunjukkan mengusap kepala itu beda dengan yang lain. Ya, disyaratkan satu kali. Berkata, Syaikhul Islam rahimahullahu ta'ala, kata Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, ittafaqa al-a'immatu ala anna sunnah masfu jami' ra'si. Ittafaqa al-a'immatu, sepakat para imam, ala anna sunnah, bahwasanya sunnah mashu jami'i ra's, mengusap seluruh kepala, kama thabata bil hadis sahihah, sebagaimana ada dalam hadis sahih. Ittafaq al-a'immah ala anna sunnata mashu jami'i ra's, kama thabata bil hadis sahihah. Nah, wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, as-sahihu annahu lam yuqarrar mashu ra'si. As-sahih yang sahih, annahu lam yuqarrar mashu ra'si, bahasanya tidak diulang. Tidak diulang, mengusap kepala itu tidak diulang. Artinya satu kali. Annahu lam yukarrar, tidak ditakrir, tidak diulang, mashu ra'si. Balkana idha kurrira ghusl a'dha ufrida mashu ra's. Bahkan apabila diulang cucian anggota-anggota wudu yang lain, ia tetap dijadikan satu kali ketika mengusap kepala. Berkata Syaikh Muhammad Misalul Thaymin rahimahullah ta'ala, berkata Syaikh Muhammad Misalul Thaymin rahimahullah ta'ala, istafadu min hadzal hadis, istafadu min hadis, ya ambil faedah dari sini, anal wajiba fi mashi ra's, anal wajib, bahwasanya yang wajib dalam mengusap kepala, wahidah, satu kali. Bahwasanya yang wajib mengusap kepala itu satu kali. La yazidu 'alaiha, la yazidu, adia tidak menambahnya, tidak menambah dari satu kali. Nah, masalah disebutkan dalam hadis Utsman radhiyallahu anhu dengan lafaz masaha, mengusap. Juga dalam hadis Ali masaha. Sebelumnya dalam ayat juga wamsahu biru'usikum, mengusap. Masalah bagaimana kalau seandainya ada seorang berwudu dengan mencuci, dia ingin lebih, bukan hanya mengusap tapi mencucinya, apakah cukup? Akhirnya para ulama kita berkata, Syaikh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu ta'ala, berkata Syaikh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu ta'ala, wassahihu annahu la yujzi'u. Wasahih, sahih, la yujzi. Kalau ada orang berwudu kemudian dia malah cuci kepala, mengguyur kepala, cuci kepalanya, ia ingin lebih dari sekedar mengusap, la yujzi, tidak sah. Yang sahih terhadap Rasulullah, la yujzi, tidak sah. Kenapa kata beliau tidak sah? Tidak cukup, tidak sah? Li'annahu khilafu ma amara Allah ta'ala. Kenapa tidak sah? Ya, karena dia telah menyelisihi apa yang Allah perintahkan. Buat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi kita berkata, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Ya, barang siapa yang mencuci kepalanya ketika wudu tidak sah. Dan dia menyelisih perintah Allah. Ya, ayat Allah menyatakan apa? Wamsahu bi ru'usikum. Dan Rasul menyatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Biasa pada datang jam berapa? Bisa tepat waktu nggak biasanya? Tengah 10 siapa? Sampai 1? Hah? Oh, enggak ada, lanjut aja. Warahmatullahi ta'ala wa Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu. Ini disebutkan sih beliau ringkas. Jadi Umdatul Ahkam lengkap. Ya, termasuk umdah dalam bab wudu. Kata Abu Zaid bin Asim radhiyallahu anhu ma bisbatu wudu qala wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya. Fa aqbala bi yadayhi wa adbara. Muttafaqun alaihi. Iya. Khilaf di dalam menafsirkan mana akbara wa adbara. Apa maksudnya? Iya, apakah dari belakang ke depan sebagaimana lafadznya akbala, atau dari tengah ke depan terus ke belakang, atau khilaf. Dan kita harus yakin bahwasanya ucapan Rasul SAW itu yufassir ba'duha ba'dhat. Apa tafsirannya? Tafsiran dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kata beliau, wa fi lafdhin lahuma, dan lafaz lain dalam riwayat Bukhari Muslim, tafsirannya bada'a bi muqaddami ra'sih. Beliau mulai dari bagian depan kepala. Hatta dhahaba bihima ila qafah, ya, hingga terus ke belakang. Tsumma raddahuma, kemudian mengembalikan lagi ilal makan, ke tempat alladzi bada'a minhu. Ini tadi As-Sanani rahimahullah dalam Subul Salam menyebutkan tiga kaifiyah. Iya, tadi ya, dari belakang, kemudian dari belakang ke depan, depan belakang. Karena lafadznya akbala, akbara berarti ke depan, adbara sesuai letter hadis. Ada menyatakan dari tengah-tengah ke depan, belakang baru ke tengah lagi. Iya. Ada yang menyatakan seperti hadis ini. Iya, tentunya itu kita ini kan kita amalkan, karena ucapan Rasul dijelaskan oleh perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, man aqbala ini, ya, dari depan ke belakang, kemudian kembali lagi ke depan. Nah, اللهم الله تعالى وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه من رسول صلى الله عليه وسلم mengusap kepalanya وأدخل إصبعيه as-sabbahataini fi udhunayhi. Kemudian beliau memasukkan dua telunjuknya ke dua telinganya. Maksudnya wa masaha bi bahmai, kemudian mengusap dengan ibhamnya, ibu jarinya, ala zahir, bagian luar udhunayhi. Ia masukkan, kemudian mengusap dengan ibu jarinya, bagian luar telinganya. Akhraj Abu Daud wa Nasa'i wa Sahu Ibnu Huzaimah. Ini sebagai penyempurna terkait dengan masalah kepala. Bahwasanya di antara bagian kepala adalah al-udhunan. Kalau Syekh Al-Albani rahimahullahu taala Syalban rahimahullah cenderung menguatkan hadis tersebut. Ada satu hadis yang berbunyi al-udhunani min ar-ra'si. Al-udhunani min ar-ra'si. Dua telinga itu bagian dari kepala. Sehingga diusap berbarengan setelah kepala seperti ini. Al-udhunani min ar-ra'si. Dua telinga itu bagian dari kepala. Kefinya bagaimana ini? Sehingga diusap setelah masuk kepala, baru kemudian diusap ke telinganya. Nah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, lam yasbut anahu akhada li'udhunaihi ma'an jadidan. Lam yasbut, tidak ada yang sabit, tidak ada yang sahih yang menunjukkan Rasul SAW mengambil untuk dua telinganya air baru. Tidak ada hadis yang sahih, tidak ada hadis yang sabit yang menunjukkan Rasulullah mengambil untuk dua telinganya air baru. Lam yasbut annahu akhadha li'udhunaihi ma'an jadidan. Lam yasbut annahu akhadha li'udhunaihi ma'an jadidan. Tidak ada yang sabit boleh mengambil untuk dua telinganya air baru. Artinya tadi, langsung mengusap, langsung masukkan. Tidak ada air baru. Al-Hafidz rahimahallahu ta'ala, berkata Al-Hafidz rahimahallahu ta'ala, wal mahfuz, ini riwayat yang mahfuz, anahu masah ra'sah bima'in ghairi falyaday. Wal mahfud, riwayat yang mahfud yang terjaga yang sahih, Rasulullah SAW mengusap kepalanya bima dengan air ghair faldi yadi, bukan air sisa tangannya. Artinya mengambil air baru untuk kepala. Yang mahfud, Rasulullah SAW masah ra'sah, mengusap kepalanya bima'in dengan air ghairi fadyadi, yang bukan sisa dua tangannya. Artinya untuk kepala mengusap kepala air baru. Qala, ini syahidnya, kata Al-Hafidz rahimahullahu ta'ala, wal udhunani min ar-ra's, dan dua telinga itu bagian dari kepala. Wal udhunani min ar-ra's, dan dua telinga itu bagian dari kepala. Dua telinga bagian dari kepala, diusap bareng dengan kepala. Yang terakhir kata Syaikh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu ta'ala, kata beliau rahimahullahu ta'ala, la yushra'u tikraru masid udhunain. La yushra'u tikrar masid udhunain. Tidak disyaratkan mengulang mengusap dua telinga. Satu kali aja, sama dengan kepala. Jadi syaratkan mengulang, iya, berkali-kali mengusap dua telinga. Lianal haditha laysa fihi tikrar. Lianal hadith laysa fihi tikrar. Kan hadith ini tidak ada padanya pengulangan. Dua kali atau tiga kali. Nah hadith tidak padanya tikrar. Insyaallah, wallahu a'lam. Insyaallah.